إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan majlis yang ke-53 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan pada pagi hari ini para pemirsa Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, kita masih melanjutkan pembahasan yang telah lalu, yakni tentang hal-hal yang menyibukkan dari membaca Al-Quran. Ya, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bahwa diharamkannya melihat ke hal-hal yang atau tidak disyariatkannya melihat kepada hal-hal yang bisa menyibukkan. Terlebih lagi jika melihat kepada hal-hal yang diharamkan, ya seperti melihat ke amrad, yakni pemuda yang dia bagus rupanya yang menyerupai wanita. Lalu kita pun telah bahas ya melihat yang keadaan-keadaan yang boleh melihat padanya, yakni ketika jual beli ya atau ketika memberikan sesuatu atau ketika sedang mengobati atau dalam rangka mengajarkan. Dan kita pun telah bahas perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, yahrumu alaihim kullihim fi kullil ahwal an-nazru bi syahwa, ya, dan haramnya melihat dengan syahwat. Haram melihat dengan syahwat dalam setiap keadaan kepada orang-orang tersebut, yakni kepada wanita ataupun kepada pemuda yang bagus tampangnya yang belum tumbuh janggutnya yang dia menyerupai wanita. Ini haram di setiap keadaan, ya, baik itu mahram ataupun bukan mahramnya, ya, sebagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala kecuali jika itu istrinya sendiri atau budak wanitanya, maka ini diperbolehkan. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan pembahasan tersebut, wa 'alal hadirina majlis al-qira'ati idza ra'aw shay'an min hadhihi al-munkarati al-madhkurati wa ghayriha an yanhaw 'anhu 'ala hasabi al-imkan. Ya, dan wajib bagi setiap yang hadir di majlis tersebut, ya, apakah itu majlis qira'atul Qur'an atau majlis iqra', ya, syekh yang membacakan Al-Qur'an atau majlis ilmu secara umum, yang apabila mereka melihat kemungkaran tersebut, yakni kemungkaran seseorang melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, ya, atau kepada amrat, atau ketika di majlis tersebut misalnya terjadi ikhtilat, ya, wajib mereka mengingkari hal tersebut. Ya, wajib mereka mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di majlis. Ala hasabil imkan, ya, sebisa mungkin, bil yadi liman qadira alaihi, ya, dia mengingkari dengan tangan jika dia mampu. Yang tentu saja yang mampu melakukan ini adalah orang yang memiliki kekuasaan di majlis tersebut, ya, syekhnya misalnya, atau ketika orang tua bersama anaknya dan anaknya yang melakukan kemungkaran, ya, maka kedua orang tersebut mereka boleh mengingkari dengan tangan. Wabil lisan liman ajiza anil yadi, ya, dan mengingkari dengan lisan bagi orang yang tidak mampu mengingkari dengan tangan, ya, atau orang yang tidak memiliki kekuasaan untuk ingkar mungkar dengan tangan, maka ia ingkar dengan lisannya, ya, dia larang kemungkaran yang terjadi dari seseorang, ya, larang dengan lisannya dan nasihati dengan baik. Wa qadir 'ala lisan wa illa falyunkir biqalbihi, ya, kalaupun dia tidak mampu dengan lisannya, ya, misalnya dia kurang begitu pandai dalam menyampaikan hujah misalnya, atau dia sendiri, dia tahu bahwa dia itu orang yang temperamental, sehingga apabila menyampaikan lalu didebat, justru akan menimbulkan keributan yang lebih besar, ya, atau hal-hal yang lainnya yang menghalanginya untuk ingkar mungkar secara lisan, maka dia falyunkir biqalbihi, maka dia ingkari dengan hatinya, ya, ingkari dengan hatinya. Dan ingkar dengan hati ini wajib bagi setiap muslim yang melihat kemungkaran, tidak boleh dia tidak mengingkari dengan hatinya, ya, tidak ada rukhsah sama sekali, tidak ada keringanan sama sekali untuk tidak mengingkari dengan hatinya apabila seseorang melihat kemungkaran, ya, wajib dia ingkar dengan hatinya. Wallahu a'lam. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya, adalah syariat yang amat agung dalam ajaran Islam maupun dalam ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal tersebut sudah diajarkan. Ya, Allah puji dalam Al-Qur'an para sahabat. Kenapa? Di antaranya perangai yang unggul dari salafus saleh, terlebih lagi para sahabat radhiyallahu taala anhum, adalah mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, kalian, khitabnya kepada para sahabat. Ya, sebaik-baik umat yang ditampakkan kepada manusia, apa perangai mereka? Ta'muruna bil ma'ruf. Ya, mereka, para sahabat ini, ya, memerintahkan bahkan dengan fi'il mudhari yang menunjukkan istimrar, ya, langgeng, terus-menerus. Ya, senantiasa beramar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang munkar. Dan beriman kepada Allah. Lihat bagaimana bahkan iman kepada Allah penyebutannya diakhirkan. Ya, bukan dalam rangka mengecilkan iman kepada Allah. Kenapa? Karena iman kepada Allah itu hakikatnya syarat sah semua ibadah. Ya, tapi di sisi ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, bahwa Allah ingin menonjolkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dalil dari amar ma'ruf nahi munkar itu amat banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya, dan ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya hanya akan sebutkan satu saja. Yang pembahasan Imam Nawawi di sini pun ditunjukkan oleh dalil, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka ubahlah dengan tangannya. Ya, ubah dengan tangan dengan fi'il amr. Apakah itu fardu ain atau fardu kifayah? Ya, di sini ada pembahasan. Maka bagi yang dia, sebagaimana telah saya isyaratkan sebelumnya, bagi yang orang memiliki kekuasaan, maka dia mengubah dengan tangannya. Ya, dia diperbolehkan dalam syariat untuk mengubah dengan tangannya, walaupun itu dengan kekerasan selama tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya bagaimana? Contohnya ulil amri yang mereka memiliki kekuasaan atas rakyatnya. Ya, boleh dia merubah kemungkaran dengan tangannya. Ya, seperti ya ulil amri, kalau ada di antara rakyatnya yang membangun tempat maksiat, boleh dia menghancurkannya. Ya, boleh untuk menghancurkan tempat maksiat tersebut, atau gelas-gelas khamar, botol-botol khamar. Ya, itu boleh dilakukan. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika beliau di Kufah, karena diutus sebagai amir di sana dan sebagai ulama yang mengajarkan agama, ya, biasa Abdullah bin Mas'ud dan ashabnya di jalan apabila bertemu mendapati alat musik, langsung dihancurkan. Ya, langsung dihancurkan saja. Tidak perlu izin dengan pemiliknya dan semacamnya. Kenapa? Karena mereka berkuasa untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya. Atau seperti orang tua kepada anaknya. Ya, boleh memukul anaknya dengan pukulan ta'dib. Ya, pukulan dalam rangka mendidik. Itu diizinkan. Atau suami kepada istrinya. Ya, memukul dengan pukulan juga ta'dib. Ya, sebagaimana Allah isyaratkan dalam surat An-Nisa. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Ya, pukullah istri-istri kalau dia tidak bisa dinasihati dan tidak pula kembali kepada kebenaran jika di boikot, maka dia boleh, sang istri tersebut boleh untuk dipukul oleh suaminya dengan pukulan ta'dib. ya, pukulan dalam rangka mendidik. Maka orang-orang yang seperti ini boleh mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Fa illam yastati', kata Nabi SAW, fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, ya, apakah dia tidak mampu seperti orang yang tidak memiliki kekuasaan, maka dikatakan tidak mampu, ya, atau kekuasaannya di bawah dari orang yang melakukan kemungkaran, maka ini pun bisa dikatakan tidak mampu, atau akan timbul kemungkaran yang lebih besar menurut pertimbangan maslahat dan mudarat. Ya, maka bagaimana? Fa bilisanihi, maka dia ingkari kemungkaran tersebut dengan lisannya. Ya, dia sampaikan ilmu yang dia ketahui. Ya, dia perintahkan ya ma'ruf yang ditinggalkan oleh orang lain, atau dia larang kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Dan ini tugas setiap muslim yang dia mengetahui. Nanti kita akan sampaikan dobit-dobit atau pedoman-pedoman dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang ini wajib dilakukan setiap muslim yang dia mengetahui ada hal yang ma'ruf ditinggalkan, ada hal yang munkar dilakukan. Ya, setiap muslim yang mengetahui hal tersebut, maka disyariatkan baginya untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, kalau dia tidak mampu dengan tangannya maupun lisannya, maka dengan hatinya. Yani ingkari dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, hadis ini hadis yang agung, yang merupakan pedoman dalam amar ma'ruf nahi munkar, yang menunjukkan bahwa inkaru bil qalbi labudda minhu. Ya, mengingkari dengan hati itu wajib. Ya, tidak dapat tidak harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan barang siapa yang tidak mengingkari dengan hatinya, yaitu menunjukkan bahwa imannya telah hilang dari hatinya, atau itu imannya sangat kurang dari hatinya. Kenapa? Karena sudah hakikat setiap muslim apabila dia melihat kemungkaran, itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja muslim yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak senang kalau larangan Allah itu dilanggar. Ya, sehingga seseorang yang tidak mengingkari dengan hatinya ini, ya, ada pertanyaan pada keimanan seseorang tersebut. Ya, maka ingkar dengan hati ini adalah wajib, tidak dapat tidak. Ya, dan hadis ini dibahas oleh para ulama. Ya, di antara pembahasan yang bagus adalah Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambari rahimahullahu taala, ya, dalam kitab beliau yang bagus Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan alhamdulillah, sepengetahuan saya ada majlisnya di Radio Ismail ini. Ya, saya sebutkan beberapa bagian ringkasan saja. Ya, Ibnu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Yushiku man 'asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghayra an ya'lam Allahu min qalbihi annahu lahu karih." Ya, kemungkaran itu amat banyak, dan hampir-hampir saja di antara kalian ada orang yang hidup lalu dia melihat kemungkaran, dia tidak mampu untuk merubahnya. Hanya saja, ya, hendaknya Allah tahu bahwa hatinya benci kepada hal tersebut. Yakni apa? Perkataan beliau tentang wajibnya mengingkari kemungkaran dengan hati. Ya, itu wajib, tidak ada rukhsah sama sekali. Ya, di antara pedoman-pedoman amar ma'ruf atau dan inkar munkar yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab, ya, apabila dia takut jika melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia takut untuk dibunuh, ya, atau takut untuk dihukum oleh ulil amri. Kenapa? Karena yang melakukan kemungkaran adalah ulil amri, atau takut untuk dipenjara, atau dia diusir dari negerinya, atau diambil hartanya, atau ditimpa kezaliman kepada dirinya atau bahkan keluarganya, atau yang seperti ini, maka saqata amruhum wa nahyuhum. Kata para ulama, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar gugur di sini. Gugur dalam apa? Gugur dalam hal lisan. Ya, kenapa? Karena dia posisi sebagai rakyat. Ya, kalau ada hal-hal tersebut, maka gugur kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar secara lisan. Namun tidak gugur secara hati. Ya, tidak gugur mengingkari kemungkaran secara hati. kalau dia takut untuk dibunuh atau bahkan dihukum pukul atau bahkan keluarganya akan dizolimi atau dia diusir dari negerinya, ya maka gugur kewajiban amar ma'ruf nahi munkar secara lisan. Ya, namun apabila yang dikhawatirkan hanya berupa caci makian, ya, caci makian saja, ya, atau teguran keras, maka kata para ulama di sini tidak gugur kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau yang ditakutkan hanya caci makian saja atau tuduhan yang tidak, ya, maka tidak gugur kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Apakah kita tetap beramar ma'ruf nahi munkar kalau kita mengetahui, ya, atau ada dugaan bahwa orang yang kita perintahkan itu tidak akan menerima, ya, tidak akan menerima? Apakah kita tetap beramar ma'ruf nahi munkar, ya, sebagaimana di zaman ini yang banyak bahkan dari kalangan kaum muslimin yang mereka anti sosial, ya, sudah masing-masing kita urus diri sendiri saja. Ya, demikian apabila disampaikan yang ma'ruf dan dilarang dari yang munkar. Ya, maka di sini ada dua madhab dari kalangan para ulama. Yang saya lebih condong pendapat ulama mengatakan tetap disyariatkan, mustahab. Ya, mustahab tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, tetap disunahkan walaupun dia tahu bahwa orang yang dinasihati itu tidak akan menerima. Ya. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkarnya itu nanti akan jadi hujah di sisi Allah bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Dia sudah menunaikan kewajiban walaupun orang yang dinasihati tidak mau terima. Dan ada pembahasan juga yang ini barangkali banyak kaum muslimin lalai pada hal tersebut, bahwa yang diingkari, ya, kemungkaran yang diingkari adalah kemungkaran mujma'un alaih. Ya, kemungkaran yang itu ijma' merupakan kemungkaran. Ya, bukan kemungkaran yang mukhtalafun fih. Kemungkaran yang masih diikhtilafkan oleh para ulama apakah itu munkar atau tidak. Ya, contohnya kemungkaran yang mujma' alaih yang disepakati adalah zina. Maka itu sepakat semua madhab bahwa itu haram, bahkan dengan nas Al-Quran yang sangat amat jelas, bahkan diulang-ulang dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, maka ini disepakati, maka boleh ini, ya, bahkan wajib untuk melakukan mengingkari kemungkaran tersebut. Adapun yang mukhtalafun fi, yang diperselisih oleh para ulama, contohnya bagaimana? Contohnya adalah khilaf para ulama dalam masalah-masalah fikih. Yang ada kalanya sebagian ulama mengingkari ulama yang lainnya. Ya, maka pengingkaran ulama terhadap madhab ulama yang lainnya ini dianggap mungkar menurut ijtihad ulama yang mengingkari. Saya ambil contoh saja yang banyak jadi polemik, permasalahan kunut subuh. Ya, kunut subuh disyariatkan menurut madhab Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik sunnah, Imam Syafi'i pun berpendapat sunnah. Namun berbeda antara kedua imam tersebut. Imam Malik berpendapat tidak disyariatkan sujud sahwi apabila tertinggal atau lupa kunut subuh. Adapun dalam madhab Syafi'i disyariatkan sujud sahwi apabila dia lupa atau tertinggal kunut subuh. Madhab al-imam Abu Hanifah haram kunut subuh. Ya, bahkan bid'ah. Beliau mengatakan bid'ah. Bid'ahnya kunut subuh. Madhab Imam Ahmad lebih moderat. Ya, apabila jadi imam maka tidak kunut subuh, namun apabila bermakmum kepada imam yang kunut subuh maka ikut melakukan kunut. Madhab Sufyan Ats-Tsauri pun lebih moderat, ya, bagi yang melakukan kunut di subuh maka itu baik, bagi yang tidak kunut dalam salat subuh maka itu pun baik. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut, ada kalanya beliau tidak berkunut. Ya, di sini ulama khilaf dalam permasalahan ini. Terutama yang perbedaannya 180 derajat adalah madhab Imam Malik bersama Imam Syafi'i, ya, dengan madhab Imam Abu Hanifah. Ya, maka dalam masalah mukhtalaf fihi seperti ini yang diperselisihkan oleh para ulama, ini tidak disyariatkan inkar munkar. Ya, memandang pandangan saudaranya sesama muslim yang berbeda madhab dari dia sebagai kemungkaran yang wajib diingkari. Ya, ini tidak benar. Ya, hal yang tersebut tidaklah tepat. Ya, ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga banyak kaum muslimin jatuh kepada keharaman yang itu disepakati, yakni mencaci maki saudaranya karena masalah yang mukhtalafun fihi, hanya gara-gara masalah fikih yang itu diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, ini kan sangat aneh dan tidak patut untuk dilakukan. Namun para ulama mengecualikan bahwa masalah yang mukhtalaf fihi, yang diikhtilafkan oleh para ulama, namun khilafnya dhaif. Ya, ikhtilaf di situ lemah dalam artian apa? Pendapat yang berseberangan itu jelas, amat jelas lemahnya karena berlawanan dengan dalil yang tegas. Seperti apa? Seperti madhab ulama Mekah yang membolehkan nikah mut'ah. Ya, maka ini khilaf yang lemah. Kenapa? Karena mereka melawan hadis yang amat banyak bahwasanya Nabi SAW sudah memansuhkan kebolehan nikah mut'ah. Maka ini tetap diingkari. Ya, yang khilafnya lemah. Sehingga apa? Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan serampangan. Sehingga apa? Menyimpulkan permasalahan di antara sesama kaum muslimin. Ya, terakhir saya akan dalam pedoman amar ma'ruf nahi munkar, saya nukilkan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya, beliau berkata, "La ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalun thalath." Ya. Tidak boleh beramar ma'ruf nahi munkar kecuali bagi orang yang memiliki tiga perangai. Rafiqun bima ya'mur, rafiqun bima yanha. Ya, dia lemah lembut dalam hal apa yang dia perintahkan dan lemah lembut dalam hal apa yang ia larang. Ya, sampaikan dengan lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar. Adlun bima ya'mur, adlun bima yanha. Ya, dia adil dalam memerintahkan yang ma'ruf dan adil dalam melarang. Ya, kenapa tidak berlebih-lebihan? Ya, tidak memerintahkan yang itu lebih dari perintah yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Dan tidak melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya larang. Alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Dan dia alim, ya, kuasai betul ilmu yang dia ingin perintahkan dan ilmu yang ingin dia larang. Dia punya ilmunya bahwa hal tersebut memang ma'ruf, ya, menurut perintah Allah dan Rasulnya, bahwa hal tersebut memang munkar menurut perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi syariat amar ma'ruf nahi munkar tidaklah, ya, bukanlah ibadah yang bisa dilakukan serampangan. Sehingga apa? Ya, justru menimbulkan keributan di antara kaum muslimin sendiri. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Masih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bagaimana seandainya yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah, ya, pemimpin, ulil amri. Apakah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau tidak? Ya, di antara yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam Jami' Ulum wal Hikam, ya, athar dari Abdullah bin Abbas tentang amar ma'ruf nahi munkar kepada sultan, ya, kepada penguasa. Qala Sa'id bin Jubair ibn Abbas, amru sultan bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Ya, Sa'id bin Jubair, tabi'in yang mulia, tabi'in yang ma'ruf, muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau tanya ke Abdullah bin Abbas, ya, apakah aku memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar kepada sultan, ya, kepada penguasa? Abdullah bin Abbas jawab, yang dua bitnya sebagian kita sudah sebutkan sebelumnya, in khifta an yaqtulaka fala. Ya, kalau engkau takut akan dibunuh oleh sultan tersebut, maka tidak engkau lakukan. Yani tidak amar ma'ruf nahi munkar. Di zaman itu, ya, di zaman tabi'in ada sultan, walaupun dia sultan wilayah, penguasa wilayah, Hajjaj bin Yusuf, yang telah membunuh ribuan ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Bahkan membunuh Abdullah bin Zubair, yang merupakan sahabiyun saghir. Ya, sahabat, walaupun sahabat yang tabaqahnya kecil. Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, kalau engkau takut, ya, dia akan membunuhmu, maka tidak. Ya, ini tidak wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Bahkan justru bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, bukan hanya dia saja yang dibunuh, tapi keluarganya juga. Itu kemungkaran yang lebih besar. Kenapa? Karena keluarganya tidak ada dosa sama sekali. Thumma ada maratain. Ya, kemudian Sa'id bin Jubair mengulangi, ya, dua kali. Bertanya seperti itu dua kali. Kemudian Abdullah bin Abbas, ya, jawab, In kunta labudda fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu. Ya, kalau engkau tidak dapat tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, fa fima bainaka wa bainahu, maka antara engkau dengan dia saja. Ya, ini antara engkau dengan penguasa tersebut saja. Ya, berbicara secara pribadi jika itu memungkinkan. Ya, jika itu memungkinkan untuk dilakukan. Kenapa? Ya, agar mencegah kemungkaran yang lebih besar. Ya, karena sultan atau penguasa tentu dia merasa berkuasa di atas rakyatnya. Sehingga kalau dilakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, secara terang-terangan, terlebih lagi di zaman khilafah seperti itu atau di zaman raja-raja bahkan setelahnya, ya, tentu dia merasa tidak amat tidak senang dengan hal tersebut. Ya, sehingga sangat dimungkinkan untuk timbul kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar. Apakah tidak boleh sama sekali amar ma'ruf nahi munkar secara terang-terangan? Ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah kita bacakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Di situ ada sebabnya Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan hadis tersebut. Yaitu apa? Khalifah di zaman beliau, Khalifah Bani Umayyah, mendahulukan khutbah sebelum salat Id. Ya, mendahulukan khutbah sebelum salat Id. Lalu dicegah orang lain di hadapan orang banyak, itu kan salat Id. Ya, dicegah oleh orang lain bahwa salat dulu baru khutbah. Ya, lalu khalifah tersebut menjawab, qad turika ma hunalik. Ya, hal yang seperti itu sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena dia khawatir manusia tidak mau dengar khutbahnya, maka dia dahulukan dahulu khutbahnya daripada salat Id. Ya, lalu Abdul Sa'id Al-Khudri menyampaikan hadis ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Ya, ila akhiri al-hadith. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangannya. Yang dilakukan amar ma'ruf nahi munkar tersebut dilakukan tabi'in, itu di hadapan orang banyak. Maka ketika keadaan seperti ini, yakni keadaan tepat terjadinya kemungkaran, ya, keadaan tepat terjadinya kemungkaran tersebut, sehingga kalau berlalu tidak ada lagi waktu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, maka seperti ini boleh. Kenapa? Karena Abu Sa'id Al-Khudri tidak mengingkari orang lain tersebut, yang mengingkari perbuatan khalifah yang dia mendahulukan khutbah daripada salat. Ya, tidak diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri, justru menguatkannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yaitu tadi, ketika kemungkaran tersebut benar-benar tepat terjadi. Ya, ini merupakan takrir dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa hal tersebut boleh. Kenapa? Karena yang orang mengingkari tersebut tidak diingkari lagi oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu a'lam.